Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Kita masih lanjut pada pembukaan penulis dengan berkata, Kitabu Tauhid. Tauhid secara bahasa dari wahada yuwahidu tauhidan. Dari kata kerja wahada yang artinya mengesakan. Fi'il mudhari'nya yuwahidu sama. Kemudian tauhidan adalah masdarnya. Yang secara bahasa artinya mengesakan. Artinya apa? Meyakini Allah Maha Esa dalam penciptaannya, dalam pemilikannya, dalam pengaturannya. Kemudian juga yang berhak untuk disembah semata, dan Dia Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Kita tentu meyakini bahwasanya Allah telah berfirman, Qul huwallahu ahad, Dialah Allah yang Maha Esa. Keesaan Allah ini luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian tatkala menciptakan alam semesta. Tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan alam semesta. Kemudian juga tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan alam semesta. Karena dahulu Allah sendirian. Karena Allah alam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Kemudian Allah sebagai Tuhan, Allah Maha Esa sendirian kemudian menciptakan alam semesta. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta, maka Dialah satu-satunya yang Maha Esa dalam memiliki alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang menyertai Allah dalam memiliki alam semesta ini. Semuanya hanyalah semata-mata milik Allah karena Dia yang menciptakan sendirian. Kemudian setelah itu Allah juga yang Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta ini. Benar ada malaikat yang mungkin mengatur hujan. Benar ada malaikat yang mencabut nyawa manusia. Malaikat yang mengatur tumbuhan. Malaikat yang menjaga gunung. Tapi seluruh malaikat-malaikat tersebut di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada para rasul. Semua itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yudabbirul amr. Allah sendiri, Allah yang mengatur seluruh perkara. Jadi kita meyakini akan hal ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam menguasai alam semesta ini, dan Allah sendirian dalam mengatur alam semesta ini. Keyakinan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini dikenal oleh para ulama dengan istilah Tauhid Ar-Rububiyyah. Seandainya kita tidak menggunakan istilah ini juga tidak mengapa. Istilah yang digunakan oleh para ulama ini hanyalah untuk memudahkan kita memahami. Ya, bahwasanya kita meyakini Allah Maha Esa dalam menciptakan, dalam menguasai dan mengatur alam semesta itu dikenal dengan Tauhid Rububiyyah. Dan saya rasa tidak ada seorang Muslim pun yang mengingkari hal ini, karena mereka meyakini keesaan Allah dalam hal ini. Kemudian kita juga meyakini di antara keluasan keesaan Allah itu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dia memiliki sifat-sifat yang tidak ada yang bisa menandinginya. Allah Maha Melihat. Bahwasanya penglihatan Allah itu tidak sama seperti penglihatan makhluk. Benar makhluk melihat, kita pun melihat, tapi penglihatan kita penuh dengan keterbatasan. Adapun penglihatan Allah sangatlah luar biasa, maka kita terjemahkan dengan maha. Ya, artinya membedakan antara Allah dengan makhluknya. Maka kita bilang Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Esa dalam hal ini. Tidak ada yang menyamai penglihatan Allah, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Berilmu. Ya, kita juga manusia punya ilmu. Ya, tetapi kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah yang tanpa batas, yang sangat luar biasa. Kemudian makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang melebihi besarnya Allah karena Dialah Tuhan yang Maha Besar. Allah gambarkan bagaimana tentang besarnya Allah pada hari kiamat kala kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatu bi yaminih. Pada hari kiamat kala bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakini Allah Maha Esa, artinya Allah terbesar, tidak ada yang menyamai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuat, tidak ada yang menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan kita bahwasanya Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikenal oleh para ulama dengan istilah Tauhid al-Asma wa Sifat. Tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita mengesakan Allah tentang nama-namanya, bahwasanya nama-namanya adalah yang terindah, karena nama-nama terindah tersebut mengandung sifat-sifat yang mulia. Di antara nama Allah, contohnya adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Kenapa Allah disebut dengan Al-Basir? Karena Allah memiliki sifat penglihatan yang tanpa batas, yang sangat luar biasa. Sehingga di sini kita mengesakan Allah dari Tauhid al-Asma, dari nama-nama, wasifat dan sifat-sifat. Seandainya seseorang mengatakan saya tidak mau menamakan istilah Tauhid al-Asma wasifat, tidak jadi masalah. Yang penting Anda memiliki keyakinan seperti ini. Ya, nah keyakinan seperti ini dalam istilah ulama untuk memudahkan kita belajar disebut dengan tauhid Allah semua sifat. Kemudian di antara keluasan tauhid Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini karena Allah Maha Esa dalam penciptaan, Maha Esa dalam pemilikan alam semesta, Maha Esa dalam sifat-sifatnya yang sangat luar biasa, memiliki kemahaan dalam Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Kuat dan yang lainnya, maka Dialah Maha Esa yang berhak satu-satunya untuk disembah. Tidak boleh ada ibadah diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan hanyalah beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, keyakinan kita bahwasanya Allah dialah Tuhan. Satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maha Esa untuk disembah. Maka itu dalam penjelasan para ulama dikenal dengan istilah Tauhid al-Uluhiyah. Atau Tauhidul Ibadah. Artinya ibadah harus ditauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ibadah diserahkan kepada makhluk. Kenapa hanya untuk Allah? Karena Dialah yang Maha Pencipta, Dialah yang Maha memiliki alam semesta, Dialah Maha yang mengatur sendirian, mengatur alam semesta. Dia Maha Esa dalam penciptaan, Dia Maha Esa dalam pemilikan, Dia Maha Esa dalam pengaturan, Dia Maha Esa dalam sifat-sifatnya, maka Dia pun Maha Esa dalam peribadatan, hanya Dia yang berhak untuk disembah. Ini makna sederhana dari makna Tauhid, yang artinya adalah pengesaan. Ya, telah kita jelaskan tadi pengesaan Allah mencakup banyak hal, sehingga timbullah istilah di kalangan para ulama dengan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Asma wa Sifat, dan Tauhid Al-Uluhiyah. Sungguhnya pembagian ini hanyalah untuk memudahkan belajar. Seandainya seorang tidak mau bagi tauhid menjadi tiga, enggak ada masalah. Yang penting dia benar dalam memahami. Ya. Kenapa kita perlu membagi tauhid menjadi tiga ini? Karena ternyata ada sebagian orang yang salah dalam pengesaan tauhid. Dia tidak mengesakan Allah secara keseluruhan. Dia hanya mengesakan pada sebagian dan dia tidak mengesakan dalam sebagian. Maka kita harus jelaskan pembagian ini untuk menjelaskan kamu masih salah dalam poin ini. Contoh orang-orang musyrikin. Mereka dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ternyata orang-orang musyrikin, mereka itu beriman, kata Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Mereka beriman, namun mereka berbuat syirik. Apa sih imannya? Ternyata kalau kita buka buku-buku tafsir, ternyata disebutkan iman mereka, yaitu mereka kalau ditanya, siapa pencipta alam semesta, kata mereka Allah. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ layakulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah. Wala insa'altau man khalaqahum. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka sungguh-sungguh menjawab adalah Allah. Ternyata mereka mengakui bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah, dan mereka mengakui mereka juga diciptakan oleh Allah. Wahum musyrikun, kata Allah, namun mereka berbuat syirik. Artinya apa? Ternyata mereka beribadah kepada selain Allah. Dari sini kita tahu ternyata orang musyrikin juga mengesakan Allah. Tapi dari satu sisi saja, sisi yang lain mereka tidak. Mereka mengesakan Allah dari penciptaan, pengaturan, berarti mereka mengesakan Allah dalam sisi Tauhid Rububiyah. Adapun masalah ibadah, ternyata mereka selain menyembah Allah, mereka memang haji, mereka memang umrah, tapi mereka ternyata menyembah juga berhala-berhala. Berarti dalam sisi peribadatan mereka tidak mengesakan Allah. Dari sinilah rahasia kenapa para ulama membuat pembagian, tujuannya untuk menjelaskan mana titik yang salah dan mana titik yang benar, karena Allah harus diesakan dalam segala hal. Jangan diesakan pada sebagian perkara, kemudian dalam sebagian perkara tidak diesakan. Demikian, insyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.